Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة ونجيا من دمياكا لله سبحانه وتعالى سبح مرقة perkara yang sangat jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita sungguh sangat baik kepada hambanya. Allah hidupkan kita, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, turunkan segala fasilitas yang kita perlukan dalam kehidupan ini sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat darinya. Karena itulah tak satu pun keperluan jasad kita yang dengannya jasad itu akan baik kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan, telah persiapkan, dan tak ada dan tak satu pun keperluan rohani kita yang dengannya hidup kita sebenarnya, sebab kehidupan rohani disitulah kehidupan yang sebenarnya, dan tak ada satu pun keperluan dalam kehidupan rohani kita kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan pula, persiapkan pula. Satu sisi pandangan ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sudah menjadi bukti yang sangat nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim, Maha Kasih, Maha Baik, dan betul-betul menginginkan kebaikan kepada hambanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah hujan, yang dengan turunnya hujan hiduplah segala fasilitas untuk jasad kita. Lihat hujan jemaah, yang dengan turunnya hujan hiduplah, siap segala fasilitas untuk hidupnya jasad kita. Tak ada satupun unsur dalam kehidupan ini, ya, dalam berbagai bidang ilmu, kecuali pasti bersumber dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui hujan itu. Tumbuh-tumbuhan, hewan pun hidup, beberapa unsur-unsur tanah masya Allah berkembang dan berkembang melahirkan unsur yang baru, yang dengannya kita mampu merasakan, menikmati kehidupan jasad ini. Tapi ingat jamaah, kehidupan jasad dimiliki juga oleh hewan. Kehidupan jasad dimiliki pula oleh selain jin dan manusia. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kehidupan yang lebih mulia, yang dengannya kita akan tentram di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan sumber kehidupan yang hakiki, Al-Qur'anul Karim. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan beruntunglah kita, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telah turun wahyu yang terbaik, wahyu yang termulia, kitab yang teragung, Al-Qur'anul Karim. Karena itu jamaah sekalian, tak ada titik keluar bagi makhluk siapapun juga untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala bertegas dengan kalimat yang sesempurna-sempurna kalimat, dengan pemaparan yang seindah-indah pemaparan, dan berulang-ulang lagi Allah Subhanahu wa taala bertegas, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat manakah dari Rabb kamu yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia? Kenyataan akan baiknya Allah, mulianya Allah, ya agungnya Allah, betul-betul nampak dengan sejelas-jelasnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat ini jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran terhadap nikmat nol kalau tidak terwujud dalam bentuk penghambaan. Kesempurnaan kesyukuran akan terwujud dalam bentuk kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sifat yang terbaik, sifat yang termulia yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia mampu mentahqiq dua hal ini, al-ubudiyah wasyukur, menjadikan dirinya sebagai hamba yang mewujudkan ubudiyah ini, dan menjadikan dirinya sebagai syakur atau syakir yang mewujudkan kesyukuran ini. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menguji Nabi Nuh cukup dengan menyebutkan dua sifat ini, innahu kana 'abdan syakura, sungguh Nuh itu adalah hamba dan syakura. Dan ini pula rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan dua hal ini secara bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillaha fa'abud wa kum minas syakirin, bahkan hanya kepada Allah kamu beribadah wahai hamba, wa kum minas syakirin, dan jadilah kamu sebagai hamba yang bersyukur. Ibadah dan kesyukuran dua hal yang tidak bisa lepas jamaah. Penghambaan yang benar kalau dasarnya adalah kesyukuran, dan kesyukuran nanti benar kalau terwujud dalam bentuk penghambaan kepada pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. al-ikhwa wal-akhwat rahimakumullah. Kesyukuran yang terbesar terhadap nikmat terbesar, dialah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Di sisi lain, penghambaan yang benar hanyalah dengan wahyu yang Allah turunkan pula, sehingga semakin mempererat hubungan antara kesyukuran dan penghambaan ini. Sebab nanti benar kesyukuran, nanti benar kesyukuran kalau kita mampu mensyukuri nikmat yang terbesar, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang dengannya hidup, hiduplah kita dalam makna kehidupan yang sebenarnya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan, turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tak lain dan tak bukan adalah kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi wahai hamba, penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jika dia mengajak kalian, lima yuhyikum, kepada hal-hal yang dengannya hidup kalian. Inilah kehidupan yang hakiki. Karena itulah kesyukuran terhadap nikmat duniawiya tidak akan berarti banyak jemaah kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang hakiki, yaitu wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Kemudian sebagaimana yang kita tegaskan tadi, ternyata bersamaan dengan ini, Al-Quran juga ternyata menjadi kunci benar tidaknya, baik tidaknya, sempurna tidaknya penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk mewujudkan dua sifat yang terbaik ini harus kembali kepada Al-Quran, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, dia adalah kitab, la raiba fihi, la nafiyah lil jins, kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menafikan yang ada di depannya secara total. Apa itu? Kata raib, keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hakikat Quran ini, la raibah, betul-betul tak ada setitik keraguan pun di dalamnya. Kenapa? Sebab yang ada adalah kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan kejujuran, kesempurnaan kebaikan, kesempurnaan kemuliaan. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya Al-Quran dalam ayat yang lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang aqwam, yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling singkat, yang paling dalam makna segala kebaikan dan kemuliaan. Al-Quran telah turun jamaah, tinggal sikap kita terhadap Al-Quran. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup dan melihat kenyataan umat yang ada, maka pasti akan berulang ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doa sebagaimana pernah terjadi semasa hidup beliau. Ucapan doa yang berisi keluhan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah terhadap keadaan umat dalam bersikap terhadap Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Dan rasul yang mulia itu berkata, wahai Rabbku, wahai yang menciptakan saya, wahai yang mengutus saya, wahai yang menurunkan Al-Qur'an kepadaku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Meninggalkan Al-Qur'an banyak bentuk jamaah. Ada yang meninggalkan Al-Qur'an dalam bentuk memang betul-betul berpaling darinya, tidak menerimanya sebagai kitab suci. Ada juga yang meninggalkan Al-Qur'an dalam bentuk tidak ingin membacanya. Al-Qur'an hanya jadi perhiasan. Tapi dia mengakui Al-Qur'an kitab sucinya. Ada juga yang menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjura, sesuatu yang ditinggalkan dalam bentuk dia tidak ingin memahami maknanya. Apa isinya? Apa maksudnya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalamnya? Dia baca. Mungkin bacaannya fasih. Mungkin bacaannya bisa membuat orang melelehkan air matanya. Tapi ternyata bacaan itu kosong dari makna. Bacaan orang-orang munafikin terhadap Al-Qur'an. Ada juga orang yang mengambil Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur, ditinggalkan dalam bentuk tidak ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia tidak mengakui Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Dia hanya menetapkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin. Kita pelajari, kita pahami. Tapi bersamaan dengan itu dia ragu bahwa Al-Quran adalah bicaranya Allah, ucapannya Allah, kalimat-kalimatnya Allah. Keyakinan kelompok ini terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran adalah makhluk, atau Al-Quran adalah sekedar makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah ucapkan, adapun yang didengar oleh Jibril kemudian sampai kepada Rasulullah adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam lingkup tertentu. Seluruhnya adalah kesesatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan jika seseorang dari orang-orang musyrikin minta perlindungan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajirhu, lindungi, kasih jaminan. Dalam rangka apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalamnya Allah. Di mana dia dengar? Di muka bumi dia dengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Al-Qur'an sejak diturunkannya sampai ke muka bumi ini tidak pernah lepas sebagai kalamnya Allah Subhanahu wa taala. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau kita betul-betul pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan betul Al-Qur'an sebagai petunjuk, pedoman hidup, sebagai penawar hati kita, sebagai cahaya kita dalam kegelapan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami akan membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ini. Tapi ingat, bacaan itu dengan tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah ada dalam hati mereka gembok yang menutup? Lihat diri kita jamaah terhadap Al-Qur'an. Kalau kita mampu membacanya, lihat diri kita dari sisi maknanya, pahamnya. Kalau kita mampu memahaminya, lihat diri kita dari sisi keyakinan. Kalau kita telah mampu menyatakan saya yakin, maka mana wujud keyakinan itu dalam amalan keseharian? Kalau kita memang telah mampu memperbaiki diri kita dengan Al-Quran, mensucikan diri kita dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, membersihkan segala kegelapan hati kita dengan cahaya Al-Quran, maka orang yang terbaik dalam berQuran adalah mereka yang mengajak orang lain untuk berQuran pula. Dan terakhir, kesuksesan dalam berQuran adalah ketika kita mampu bersabar. Ketika kita mampu bersabar dalam melewati jenjang demi jenjang, dalam berilmu, beramal, berkeyakinan, beramal, berdakwah di dalam Al-Quran ini, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Abi Dawud, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim tidak ya. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Ini sering kita dengar, tapi tidak semua yang mendengar yakin. Bahkan sebelumnya tidak semua yang dengar paham. Kalaupun paham, tidak semua yang paham itu yakin. Kalaupun dia menyatakan telah yakin, maka mana wujud dari keyakinan itu? Bukankah dalam kehidupan keseharian kita, upaya kita dalam membentuk, mencari, membentuk diri kita supaya terbaik, mencari yang terbaik, ternyata lepas dari makna dalam hadis ini? Padahal Nabi SAW telah menegaskan, khairukum, yang terbaiknya kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, mereka-mereka yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Tidak usah terlalu banyak program jamaah. Coba cukupkan diri kita dengan program ini. Maka jalan kebaikan akan jelas. Predikat terbaik akan terbuka. Sebab ketegasan dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawa. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Apa yang menyebabkan kita bermalas-malasan untuk mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya? Padahal kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amtaliha. Siapa yang membaca satu huruf, maka dengan bacaannya ini dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti sekali alif lam mim sudah tiga kebaikan, yang mana tiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ingat jamaah, hidup adalah untuk mempersiapkan kebaikan, dan Al-Quran memberikan kesempatan besar bagi kita tiap saat terbuka kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Iya. Kalau harta duniawi ya jamaah, gaji, ya ketika penggajian, orang yang bercocok tanam nanti ketika panen, iya, yang berusaha nanti ketika ada hasilnya. Itu pun kadang gajinya tidak sampai, panennya gagal, usahanya tidak berhasil. Tapi Nabi SAW terhadap Al-Quran luar biasa, satu huruf kebaikan berlipat ganda jamaah. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dengan pertemuan ini kedalam golongan orang-orang yang mempelajari Al-Quran wa allamah, dan mengajarkannya, dan kedalam golongan orang-orang yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara mereka. Sebab mereka ini, kata Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud serta yang lainnya, adalah golongan yang nazalat alaihimu sakinah, pasti ketenangan akan turun kepada mereka. Dan saya yakin sebagian kita telah merasakan sekarang, kecuali yang ngantuk. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan melingkup kita. Wa haffathumul malaika, para malaikat akan menaunginya jemaah. Wa dzakarakumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dengan sebutan kebaikan orang-orang yang berada dalam majlis seperti ini. Kepada siapa Allah sebut fiman indah? Kepada mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah memperumpamakan orang yang membaca Al-Quran dengan perumpamaan matalul mu'min ladhi yaqra'ul Qur'ana matalul utrujah rihuha tayyib wa ta'amuha tayyib wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa la wa ta'amuha hilhulun ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Dalam sebuah riwayat, kata munafik diganti dengan kata fajir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti hujjah yang aromanya sangat baik, harum luar biasa, sementara rasanya sangat lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamarah, seperti tamrah, kurma, tidak mempunyai aroma, tapi rasanya sangat manis. Dan perumpamaan orang munafikin yang membaca Al-Quran seperti raihana yang aromanya sangat baik, harum, tetapi rasanya sangat pahit. Dan perumpamaan orang munafik atau orang fajir yang tidak membaca Al-Quran seperti hambalah, tidak mempunyai rih, aroma, dan bersamaan dengan itu rasanya sangat pahit. Perhatikan empat perumpamaan ini, kita bisa mengambil kesimpulan, dimanapun ada bacaan Quran pasti mendatangkan aroma yang sangat baik. Dalam perumpamaan ini, dimanapun ada bacaan Al-Quran pasti mendatangkan aroma yang sangat baik dan harum. Sampai orang munafik yang mendapatkan juga kebaikan dari sisi ini dengan bacaan Qurannya. Tapi hakikat bacaan ini, kebaikan dari bacaan itu dari sisi tinjauan hakikatnya, mereka tidak dapatkan dengan kemunafikannya. Sebab innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafikin itu berada pada neraka paling bawah. Dan karena hakikat manfaat Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an adalah dengan mentadabburi maknanya, meyakini kandungannya, mewujudkan dalam kehidupan keseharian, mengajak orang berada di atas Al-Quran dan bersabar di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang hasan li ghairi dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dalam hadis yang panjang, Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepada saya. Maka Nabi SAW bersabda, alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Wajib atas kamu untuk bertakwa kepada Allah, sebab takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak segala urusan. Kemudian Abu Dzar meminta lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zidni, tambah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, alaika bitilawatil Qur'an, fa innahu nurun laka fil ard, wa tukharun laka fis sama. Wajib atas kamu untuk membaca Al-Quran, karena sungguh dia adalah cahaya untuk kamu di muka bumi, dan kemuliaan, keindahan untuk kamu di langit. Penerang bagi kita jemaah, cahaya bagi kita di muka bumi. Dan dia adalah dukhar, kemuliaan, keindahan, permata yang ada di atas langit bagi orang-orang yang membacanya. Dalam hadis yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq, man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'alahu khalfahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Al-Qur'an itu syafi', pemberi syafaat, waswas wa musyaffa, dan pasti akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa memberi syafaat. Dan Al-Qur'an juga mahilum musaddaq. Mahil. Al-Qur'an ini mahil. Mahil artinya yang berlari, berjalan, mengajak. Dan musaddaq, dia harus dibenarkan. Kemudian Nabi menjelaskan, man ja'alahu amamah, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Dan siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang pundaknya, maka Al-Quran akan menyeret dia ke neraka. Dan perjalanan kita, imma ilal jannah, wa imma ilal nar. Tidak ada tempat lain kecuali pasti ke surga atau ke neraka. Karena itu jamaah sekalian, kembalilah, bermantap betul, raih jalan ini, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Bahkan Al-Quran tidak hanya akan mengajak ke dalam surga. Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang sahih bahwa ternyata jenjang seorang hamba di surga pun ditentukan dengan Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Hibban, dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn As, dan diriwayatkan pula oleh Ibn Majah, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Maka diberitahu kepada sahibil Quran, perhatikan sifatnya, sahibil Quran, sahibil Quran yang memang sahabatnya adalah Al-Quran. Diberitahu mereka, baca. Iya. Naik kamu, fatil, baca Al-Quran sebagaimana kamu di dunia membacanya. Karena sungguh jenjang kamu pada akhir bacaan kamu. Sehingga betul-betul jamaah, kita yang ingin kemuliaan, yang betul-betul menginginkan kebaikan di dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat, ya, harus betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Membacanya, menelaah, mengamalkannya, meyakininya, mendatapurinya, mendakwahkannya, terus bersama dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran berada di lisannya, betul-betul tertanam kuat di dalam hatinya, makna demi makna yang terdapat dalam Al-Quran, dan Al-Quran nampak dalam kehidupan sehariannya. Inilah sahabat Al-Quran. Dan jangan berprinsip dengan prinsip yang bukan merupakan tujuan diadakannya hidup dan kematian ini. Apa itu? Prinsip biasa-biasa saja. Prinsip sudah cukup. Biar ini sajalah. Dan pemirsa sudah bisa mengaji. Tidak usah pelajari. Penting bisa dibaca. Karena syarat lulus kan yang penting bisa membaca. Syarat naik pangkat kan yang penting bisa membaca saja. Apakah Al-Quran melaknat kamu wahai pembaca atau tidak, tidak peduli. Sebab sekarang dia baca ayat, ayat itu menghalalkan, melaknat pelaku perbuatan seperti ini, tapi bersama dengan itu ternyata dia pelakunya. Jam jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan prinsip diadakannya hidup dan mati jemaah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang telah menciptakan hidup, mati dan kehidupan ini. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk membalak kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Tidak sekedar beramal, bahkan tidak sekedar baik amalannya, tapi ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling baik amalannya? Dan sebagaimana prinsipnya jin yang sebelumnya disembah oleh orang musyrikin, tapi ketika Islam, apa target mereka? Ayyuhum aqrab, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, wayarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah, inna adzaba rabbika kana mahdura. Lihat, setelah Islamnya dia tahu betul apa hakikat keislaman itu. Yabtaghuna ila rabbihim, terus menerus mereka mengupayakan wasilah, jalan yang Allah turunkan hanya kepada Allah. Target mereka terus adalah ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah yang sangat dalam yang mendorong mereka terus mendekat kepada Allah, dan tidak hanya sekedar mendekat. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat, yang paling dekat target mereka. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah, takut terhadap azab Allah. Sungguh azab Allah adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau prinsip ini tidak tertanam di dalam diri kita, maka kalahlah kita dengan orang-orang musyrikin. Kalah dengan orang musyrikin. Kenapa? Orang musyrikin mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta inilah mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dalilnya mana? Wa minan nasi man yattaqidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil andada, berhala-berhala, tandingan-tandingan selain Allah. Orang musyrik ini, gimana sifatnya mereka? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu sama dengan cintanya kepada Allah. Dan bukankah cintanya orang musyrikin kepada selain Allah besar, dalam? Dan Allah mengatakan sama cintanya kepada Allah. Kalau begitu kecintaannya kepada Allah juga besar, dalam? Tapi disamakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dan inilah titik kesyirikannya. Kecintaan yang hebat inilah yang menyebabkan mereka berprinsip ketika mereka mendatangi selain Allah, apakah berupa kuburan, ya, berupa ini dan itu yang mereka yakini sebagai orang-orang soleh, kecintaan inilah yang menyebabkan mereka memegang prinsip untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesyirikan ini. Lihat surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala jelaskan ungkapan mereka, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kami, kata orang musyrikin, tidak menyembah selain Allah itu yang mereka yakini sebagai orang-orang baik, orang dekat di sisi Allah. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak sembelihkan untuk mereka. Ya, kami tidak berikan apa nazar untuk mereka. Kami tidak berdoa kepada mereka. Kami tidak memohon perlindungan kepada mereka. Kami tidak berserah kepada mereka. Kami tidak meminta kesembuhan kepada mereka. Yang jelas makna dengan segala makna ibadah, kami tidak beribadah kepada mereka illa, kecuali satu maksud, liqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. zulfa dengan sedekat-dekatnya. Mereka ingin dekat jamaah kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi ternyata sekarang ini sebagian kaum muslimin dari sisi ingin mendekat kepada Allah jauh dari target ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, target inilah yang akan terus mendorong kita, prinsip inilah yang akan terus mendorong kita, nilai ilmu inilah yang akan terus mendorong kita untuk mencari yang terbaik, yang terdekat, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan salah satu sarana yang terhebat adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat hadis ini, jadikan Al-Quran sebagai sahabat dan terus tingkatkan kemampuan kita dalam Al-Quran, sebab fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sungguh jenjang kamu, kedudukan kamu di akhir ayat yang kamu baca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad adalah sifat tercela. Hasad adalah sifat tercela. Tapi bersamaan dengan itu, la hasada illa fitnatain. Nabi menegaskan, tidak ada hasad, bukan hasad itu terhadap dua hal. Rajulun ataahu Allah hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allah malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Umar, dan datang juga dari sahabat yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tak ada hasad kecuali pada dua, kecuali pada lelaki yang Allah berikan kepadanya kitab ini, kemudian dia tegak, iya, solat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah siang dan malam dengan Al-Quran. Dan yang kedua, lelaki yang Allah berikan harta, kemudian dia bersedekah dengan hartanya siang dan malam pula. Tidak apa-apa hasad kepada mereka. Iya. Hasad di sini bukan hasad dalam makna kita menginginkan supaya kemuliaan yang mereka miliki itu sirna. Kalau ini terlarang walaupun terhadap ini.